untuk bekerja keras, untuk melakukan terobosan baru, perubahan dalam hidup saya, itu semua sangat ditentukan oleh suasana hati. Kalau lagi mood, mungkin saya bisa. Tapi kalau tidak, tolong jangan paksa saya. Kurang lebih seperti itu. Super sekali. Terima kasih banyak, Mas Coki. Sahabat Indonesia yang super. Dalam program ini, saya harus memulai setiap pointersnya dengan kata-kata telah jelas bagi saya sekarang. I can see clearly now. Telah jelas bagi saya sekarang, suasana hati saya menentukan kualitas dari hasil saya. Sudah jelas itu, bahwa suasana hati yang baik akan mempengaruhi kualitas dari hasil saya. Bagaimana dengan kita yang sedang merasa tidak damai, yang sedang marah, yang sedang merasa minder, merasa salah, padahal kualitas hati menentukan kualitas hasil. Jadilah orang yang mampu melakukan pekerjaan seperti Anda sedang berbahagia, apapun perasaan Anda. Dengannya, kualitas hasil yang kita capai indah sekali. Bukan karena suasana hati, tetapi karena kualitas pekerjaan kita seperti kita sedang bergembira. Kalau orang katakan itu berpura-pura, tidak apa-apa. Saya berpura-pura untuk kebahagiaanmu. Itu akan ada hadiahnya. Kalau saya berpura-pura untuk kerugianmu, akan ada hukumannya. Jadi kalau begitu, suasana hati itu memang berpengaruh. Tetapi putuskan, karena kita pribadi Indonesia yang super, yang mampu bekerja dengan kualitas sebaik-baiknya dalam seburuk-buruknya perasaan. Gitu. Terima kasih Pak Mario. Saya akan buka dengan pertanyaan di segmen ini. Silakan. Sudah angkat tangan? Saya belum melihat tangan. Oh, Bapak. Silakan, Bapak. Ya. Terima kasih. Yes. Selamat malam, salam super, Bapak. Salam super, Bapak. Kami Suprianto dari Cisarua. Yes, Bapak. Ingin menanyakan, untuk saat sekarang banyak sekali berbagai macam periklanan yang banyak menyajikan, menjanjikan kemudahan, gemerlapan, bahkan keberhasilan dengan cara-cara instan. Iya. Bagaimana cara menyikapinya agar kami bisa meniti masa depan dengan kehidupan yang pasti, bukan dengan mimpi-mimpi yang bukan pasti. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau ada iklan yang menjanjikan kehidupan atau sinetron yang menjual impian-impian itu, jawabannya sederhana, jangan percaya. Iya toh? Seharusnya semua iklan itu ditulisan di bawah, jangan percaya, karena ini mengganggu kesehatan. Oke? Okay? Tolong didengarkan, berapa ribu orang setiap tahun menjadi miskin karena takut kelihatan miskin. Karena dia takut kelihatan miskin, dia berbelanja lebih besar dari kemampuannya, dia menggunakan standar orang lain mengenai yang baik sebagai standarnya, tidak berpihak kepada yang benar untuk dirinya. Percayai yang berpihak pada keberhasilan Anda. Semoga menjawab, Pak Suprianto. Saya persilakan penanya berikut. Anak muda, Pak. Silakan. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Pak. Saya Edmond dari Jakarta. Yes, Pak Edmond. Saya ingin menanyakan, di dalam pointer Pak Mario, dikatakan bila keberhasilan datang dari melakukan sesuatu yang tepat. Yeah. Okay. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana suatu tindakan kita bisa dikatakan tepat jika sudut pandang atau pendapat kebenaran dari orang berbeda dengan yang kita lakukan? Okay. Oh, terima ya. Kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super yang ada di ruangan.